Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار خلنا فينا عزكم الله الحمد لله. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya. Sehingga walhamdulillah kita bisa berkumpul bermajlis di salah satu rumah dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan barokah kepada pemiliknya dan orang-orang yang hadir di dalamnya. Karena firman Allah pada pertemuan sore hari ini dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya ila insyaallah, kita akan mengkaji sebuah risalah, sebuah kitab kecil yang ditulis oleh salah seorang ulama besar mamlakah Saudiyah, yaitu risalah usul aqidati ahli sunnati wal jamaah, pokok-pokok prinsip dan keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Kita memilih materi ini karena memang sesuai dengan hajah fi hadhil ayyam, karena memang sesuai dengan kebutuhan kita semua, terlebih khusus pada hari-hari ini. Ayyamuna ayyamul fitan wal malahim. Hari-hari yang kita jalani adalah hari yang penuh dengan fitnah, penuh dengan kegoncangan, penuh dengan syubhat. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah dalam kitabnya Syarhul Aqidah Al-Tahawiyah, beliau pernah mengatakan kullama ba'dal ahdu zaharatil bid'ah wa kathurat tahrif. Setiap zaman itu semakin jauh dari zaman kenabian, semakin jauh dari masa-masa kejayaan Islam, zaharatil bid'ah, maka semakin banyak kebid'ahan-kebid'ahan, kebatilan-kebatilan, kemungkaran-kemungkaran, wa kathurat tahrif, dan banyak sekali dijumpai tindakan penentangan dan penyelewengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa dina azakumullah, kitab yang akan kita kaji menjelaskan kepada kita tentang prinsip-prinsip yang wajib bagi kita untuk meyakininya. Prinsip-prinsip, pondasi-pondasi keyakinan yang wajib bagi kita semuanya untuk mengamalkannya. Dan kitab ini secara khusus membahas tentang pokok-pokok prinsip dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita akan baca kitab ini dan akan kita jelaskan semampunya. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis hafizahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Muqaddimatun, pendahuluan. Alhamdulillahi rabbil alamin, hadana lil islam. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta, yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk memeluk Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, seandainya bukan karena hidayah dari Allah, kita tidak akan bisa untuk memeluk Islam. Wa nas'aluhu subhanahu ayyusabbitana 'alaihi ila al-wafat, dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kepada kita keteguhan istiqamah di atas Islam sampai ajal menjemput. Kama qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali di atas Islam. Wa alla yaziga qulubana ba'da id hadana, dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak menyimpangkan dan menutup hati-hati kita setelah kita mendapatkan petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, wahai Rabb kami, janganlah engkau menyimpangkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepadanya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa qudwatina wa habibina Muhammad Rasulullah. Salawat dan salam dari Allah semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, panutan kita, dan orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad, utusan Allah. Alladzi ba'athahu rahmatan lil alamin, yang Allah mengutus beliau sebagai rahmat untuk alam semesta. Wa radiyallahu an ashabihi al-bararatil athhar al-muhajirin minhum wal-ansar, dan ridha Allah atas para sahabat beliau, orang-orang yang baik lagi suci, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqaba al-lail wal-nahar wa ba'du, dan juga ridha Allah subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik selama masa itu masih berjalan. Wa ba'du, adapun setelah itu. Itu mukaddimah dan pendahuluan dari beliau hafizahullahu ta'ala, yang inti daripada pendahuluan tersebut menjelaskan kepada kita agar kita banyak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah, as-sabat, keteguhan hati, agar senantiasa di atas Islam yang sahih. Kemudian beliau mengatakan, fahadihi kalimatun mukhtasarah, kitab ini adalah kitab yang ringkas. Fi bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah, menjelaskan kepada kita tentang keyakinan dan prinsip ahli sunnati wal jamaah. Da'a ila kitabatiha ma ta'ishuhul ummatul islamiyyatul yaum. Sebab yang mendorong saya untuk menulis dan membukukan kitab ini adalah karena melihat kenyataan yang dialami oleh umat Islam pada hari ini. Min tafarruqin wakhtilaf, mereka hidup dengan berpecah belah dan tercerai berai. Yatamassalani fi kafratil firaq al-mu'asarah wal jama'atil mukhtalifah, mereka semua hidup berpartai-partai, bergolongan-golongan, dan bersekti-sekti. kullun yad'u ila nahlatih wa yuzakki jama'atah. Masing-masing kelompok membanggakan kelompoknya dan menjunjung tinggi kelompok tersebut. Ini sebab dan alasan utama kenapa beliau menulis dan membukukan kitab ini. Karena beliau melihat kenyataan umat Islam sekarang ini, karena mereka jauh dari masa kejayaan Islam, mereka semakin samar dalam memahami agama mereka, ajaran Nabi mereka, sehingga mereka hidup dengan berkelompok-kelompok, 1, 2, 3 dan seterusnya. Masing-masing kelompok memiliki pemahaman sendiri, memiliki pemikiran sendiri, masing-masing mengagungkan kelompoknya, masing-masing mencintai kelompoknya. Hatta asbaha al-muslim al-jahil fi hayratin min amrih. Sehingga seorang muslim yang masih awam, orang muslim yang tidak tahu, dia bingung. Man yuttaba, siapa yang harus diikuti? Wa biman yaqtadi, dan siapa yang harus dianut? Bingung. Banyak sekali orang yang mengaku Islam namun ajarannya beda-beda. Banyak orang yang mengatasnamakan Islam namun pemahamannya beda-beda. Sehingga orang yang tidak tahu bingung mana yang benar, mana yang harus diikuti, mana yang harus diamalkan, mana yang sesuai dengan ajaran Nabi, mana yang masih murni, bingung. Wa asbaha al-kafir alladhi yurid an yuslim la yadri ma huwa al-islam as-sahih alladhi qara'a wa sami'a anhu. Dan juga membuat orang kafir ketika dia ingin untuk masuk ke dalam Islam, dia bingung mana Islam yang benar, Islam mana yang sahih, yang selama ini dia mendengarkan kebaikannya, yang selama ini dia membaca beritanya. Mungkin dia mendengarkan secara umum bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu adalah agama yang membawa rahmat untuk alam semesta, Islam itu adalah agama yang baik, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada lagi agama yang lebih tinggi daripada Islam. Mungkin dia mengetahui secara global. Ketika dia hendak masuk ke dalam Islam, hendak mengucapkan 2 kalimat syahadat, bingung. Loh, kok ini harus demikian, daftar dulu, ada formulirnya. Oh, yang itu kok demikian, harus bayat dulu, wa ila akhirihi, bingung. Islam yang benar itu yang kayak mana? Islam kok ternyata banyak. Pemahamannya aneh-aneh. Masing-masing pakaiannya mungkin mirip-mirip, ya, tapi pemahamannya sama, pemahamannya beda. Bingung dia. Al-Islam alladhi hada ilaihi al-Qur'an wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia bingung mana Islam yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam alladhi masalatu hayatus sahabatil kiram. Dia juga bingung mana Islam yang dulunya dicontohkan dan yang diamalkan oleh para sahabat yang mulia. وَانْتَهَجَدْهُ الْقُرُونُ الْمُفَضَّلَةِ, dan Islam yang mencapai puncak kejayaan pada masa-masa keemasan ketika itu. Dia bingung, mana Islam yang benar? Islam yang dulu dibawa oleh para sahabat itu yang mana? Islam yang dulu diperjuangkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang seperti apa? Bingung dia. وَإِنَّمَا يَرَى الْإِسْلَامَ الْغَالِبِ بِدُونِ مُسَمَّى. Orang kafir tersebut yang hendak masuk Islam hanya melihat Islam itu sebagai nama. Ya, Islam. Ya, Islam. Tapi yang kayak mana yang benar? Tidak tahu. Kama qala ahadul mustasyriqin. Hingga ada sebagian orang-orang orientalis. Mustasyriqin, orang-orang orientalis, orang-orang barat yang belajar Islam bukan dalam rangka untuk meyakini kebenarannya, tapi dalam rangka untuk mencari-cari kesalahan dan dalam rangka untuk memberikan kesamaran kepada orang-orang Islam itu sendiri. Orang-orang orientalis mereka mengatakan al-Islam mahjub. Islam itu adalah agama yang telah tertutup. Ya, enggak akan ada yang tahu, tidak akan ada yang bisa diketahui mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Saking banyaknya. Ya. Orang yang baru melihat mungkin langsung modelnya banyak. Ya kayak orang mau beli sesuatu, mau beli sepatu misalnya. Saya pengen beli sepatu yang kuat, bisa digunakan untuk naik gunung. Ya, kalau kena air enggak basah, kena api enggak terbakar. Ketika dia masuk ke dalam toko, dikasih sekian banyak contoh sepatu, bingung dia. Mana yang benar, kualitasnya yang bagus itu yang mana, mana yang KW, mana yang ori, bingung dia. Ya, ini, orang kafir ketika dia mau masuk Islam, bingung, semuanya ngaku Islam. Nahnu muslim, wahada muslim, wahunak muslim, hada muslim, wahakada, masing-masing mengaku Islam, tapi enggak tahu mana yang benar. Tidak tahu mana yang benar. Yang ini mengatakan Islam, tapi kok kayak gitu. Yang ini Islam, kok seperti ini. Waila akhiri. Sehingga sebagian orang orientalis mengatakan al-Islam mahjub. Islam itu agama yang sudah tertutup. Ya. Kalau ada orang non-muslim yang mau masuk Islam, mustahil bisa menerima Islam. Kenapa? Samar. Ya'ni al-muntasibina ilaihi biduni tisafin bihaqiqatih. Maksudnya adalah banyak orang yang mengaku muslim, tapi ternyata dia jauh dari hakikat Islam itu sendiri. Ngakunya muslim, KTP-nya Islam, SIM-nya Islam, kalau punya paspor Islam, semuanya status agamanya Islam. Tapi dilihat aktivitas kegiatan sehari-hari tidak mencerminkan sama sekali bahwasanya dia adalah seorang muslim. La naqul al-Islam bil kulliyah. Beliau mengatakan, kita tidak mengatakan Islam secara total. Yakni enggak semua orang yang mengaku Islam seperti ini keadaannya, tidak. Cuma kebanyakannya seperti itu. Li'anna Allah subhanahu damina baqa'ah bi baqa'i kitabih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keaslian Islam, kemurnian Islam dijamin selama Al-Quran itu masih ada. Kama qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Selama Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman, Islam yang murni itu tidak akan hilang. Tapi kalau Al-Quran sudah diabaikan, dan Al-Quran ketika sudah diangkat oleh Allah, maka disitulah qamatul qiyamah, akhir dan ujung daripada dunia ini. وَبِبَقَاءِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَقُومُ عَلَى تَطْبِيقِهِ وَحِفْظِهِ وَالدِّفَاعِ عَنْهُ. Dan Islam yang murni itu akan terus ada dengan adanya sekelompok umat dari umat Islam ini yang terus memperjuangkan Islam, yang terus menjaga Islam, dan terus membela Islam yang sesungguhnya. Jadi, perkataan orang-orang orientalis tadi, al-Islam mahjub, Islam itu agama yang tertutup, yakni banyak orang yang ngaku muslim, tapi dia itu tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang muslim, ini kebanyakan, bukan semua. Islam yang masih murni, itu akan terus ada sampai nanti hari kiamat. Selama Al-Quran belum diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Islam yang murni tetap masih ada. Selama masih ada golongan-golongan yang selamat, yang terus memperjuangkan Islam, yang terus menjaga Islam, yang terus menyebarkan Islam, maka Islam yang murni akan tetap ada. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinih, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya. Fasawfa yatillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan, mengganti kalian dengan suatu kaum. Yuhibbuhum ma yuhibbunah, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Azillatin alal mu'minin, lemah lembut terhadap sesama orang yang beriman. A'izzatin alal kafirin, dan memiliki wibawa di hadapan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wa la yakhafuna lawmata la'im, mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Yakni kalau ada orang itu merusak agama Islam, mengaku Islam tapi dia mencorong orang Islam, maka Allah akan menggantikan orang yang seperti ini dengan orang yang lebih baik yang membawa Islam yang murni. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian semuanya berpaling, tidak mau menjaga Islam, tidak mau mengamalkan Islam, yastabdil qauman ghairakum, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum menggantikan kedudukan kalian, thumma la yakunu amsalakum, kemudian tidak akan mengikuti jejak dan ajaran kalian. Yakni kalau kita tidak mau mengamalkan Islam, Allah tidak butuh. Allah akan mendatangkan kaum yang lain yang akan menjaga agamanya ila qiyamis sa'ah, sampai nanti hari kiamat. Naam, hiyal jama'ah allati qala anha Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya, kelompok yang selamat, kelompok yang terus menjaga agama ini, itu adalah kelompok yang dikatakan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Beliau mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haq zahirin. Senantiasa akan ada di kalangan umatku suatu kaum di atas kebenaran, dan dia terus di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang membuat makar jahat. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menentang ajaran mereka. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala wa hum ala dhalik, hingga perintah dari Allah menjemput mereka dan mereka terus di atas kebenaran tersebut. Yakni pada setiap generasi itu pasti ada suatu kaum yang terus memperjuangkan Islam. Tidak akan hilang, tidak akan sirna, tidak akan habis sampai nanti hari kiamat. Wa min huna, maka dari sini, yajibu alaina at-ta'arruf ala hadihil jama'ah al-mubarakah. Dari keterangan di atas menunjukkan kepada kita wajib untuk mengenal siapakah kelompok tersebut. Allati tumathilul islam as-sahih ja'alanallahu minha. Kelompok yang mereka mengamalkan Islam yang sebenarnya. Dan kita memohon kepada Allah agar dijadikan termasuk di kalangan mereka. Allahumma amin. Li'arifaha man yuridu ta'arruf ala al-islam as-sahih wa ala ahlihil haqiqiyin. Kalau kita bisa mengenal mereka, maka kita akan mengetahui siapakah yang mengamalkan Islam yang sahih, dan kita akan mengetahui siapakah orang-orang yang membela Islam yang sebenarnya. Liyaqtadiya bihim wa yasira fi rikabihim wa liyanbamma ilaiha man yuridu dukhula fil islam minal kuffar, agar orang-orang non muslim ketika hendak masuk ke dalam Islam bisa meniru dan meniti jejak mereka. Jadi kitab ini kana fajuna azakumullah intinya menjelaskan kepada kita tentang prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, yang dengan prinsip-prinsip ini kita bisa mengetahui siapakah ahlu sunnah itu, siapakah kelompok yang selamat, siapakah kelompok yang terus membela Islam yang sesungguhnya. Naam, intaha, selesai mukaddimah dan pendahuluan dari penulis hafizahullahu ta'ala wara'ah. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita, al-haqqu la yu'rafu bil-rijal. Kebenaran itu tidak dikenal dengan perorangan. I'rifil haq, ta'rif ahlah. Kenalilah kebenaran, engkau akan mengetahui siapa pengikutnya. Jadi yang namanya Islam yang benar tidak dilihat dari perorangan. Tidak dilihat dari fulan-fulan-fulan alam-alam, tidak. Tapi belajarlah Islam yang benar. Belajarlah sunnah yang benar. Belajarlah agama yang benar. Engkau akan tahu siapa yang mengikuti agama yang benar tersebut. Dan dalam kitab ini kita akan diajarkan oleh penulis prinsip-prinsip yang benar, prinsip-prinsip yang wajib bagi kita untuk kita yakini. Dengan kita memperhatikan dan memahami prinsip yang akan kita bahas, kita akan tahu siapa kelompok yang mengikuti prinsip ini, maka dia layak dikatakan sebagai muslim yang hakiki, layak dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah, dan siapa saja yang menyelisihi prinsip tersebut, maka dia tidak layak dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Sudah adzan? Sudah maghrib? Berapa menit lagi? Hah? 10 menit lagi? Naam. Kita masuk pada pasal yang pertama. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala. Berkata penulis hafizahullah, al-firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaah. Kelompok yang selamat yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Sekarang pada pasal yang pertama ini, penulis hafizahullah hendak menjelaskan kepada kita tentang siapakah ahlus sunnah wal jamaah. Qala hafizahullah, kanal muslimun ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummatan wahidah. Dulu umat Islam di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka satu. Secara umum, khanafidina azakumullah, umat manusia di zaman Rasul alaihi salatu wassalam itu ada dua. Ketika beliau ada di Mekah, ketika beliau berdakwah di Mekah, itu umat manusia terbagi menjadi dua. Muslim dan kafir. Yang Muslim ketika itu betul-betul Islam yang murni. Ya, Islam yang murni. Bukan Islam abangan atau kuningan atau gaduh-gaduh. Bukan. Islam yang murni. Karena Nabi ketika itu masih hidup dan beliau yang langsung membimbing para sahabat untuk mengenal Islam. Kelompok yang kedua, orang-orang kafir. Jelas. Ketika beliau hijrah ke Madinah, muncul kelompok yang ketiga. Muncul kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang munafikin. Jadi orang munafik ketika Rasul masih di Mekah itu belum ada. Karena mereka masih berani untuk menentang Islam terang-terangan. Orang kafir masih kuat, masih berani untuk menindas Islam. Tapi ketika beliau hijrah ke Madinah, dibantu oleh orang-orang Aus dan Khazraj, yaitu orang-orang Ansar, Islam semakin kuat, ya, semakin menyebar. Orang-orang kafir yang lemah, ya, yang tidak militan, takut. Takut dibunuh sama Rasul. Takut diambil hartanya. Takut dia. Akhirnya dia masuk ke dalam Islam, zahirnya saja, tapi dalam hatinya menyimpan kekufuran. Itulah kelompok munafikun, orang-orang munafik. Di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, umat Islam itu masih satu. Tidak bercerai-berai. Satu. Kama qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Umat kalian ini adalah satu umat. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Rabb kalian semua, sembahlah aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kam hawala al-yahud wal munafiqun tafriqal muslimin ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yastati'u. Berapa kali orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik mereka berusaha untuk memecah belah Islam di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam falam yastati'u, namun mereka tidak mampu untuk melakukannya. Karena ketika itu Rasul yang langsung memegang komando. Beliau yang langsung mengajarkan Islam yang murni. Dan para sahabat adalah orang-orang yang taat kepada beliau. Keimanan mereka kuat membaca. Sehingga ketika ada was-was dari orang-orang Yahud atau orang-orang munafikin yang menggembosi, tidak berpengaruh. Qala al-munafiqun, orang-orang munafik mengatakan, la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfadu. Kalian jangan berinfak kepada orang-orang yang bersama dengan Rasul hingga mereka berpecah belah. Yani orang-orang munafik mereka gembosi, ya. Kamu jangan ikut-ikut si Muhammad, ya. Jangan kamu mengikuti orang-orang yang berloyal dengan Muhammad. Bahaya mereka itu. Yani orang-orang munafik menampakkan Islam tapi sesungguhnya mereka gembosi orang-orang yang kurang keimanannya. Faraddallahu alaihim biqauli, Allah langsung membantah mereka dengan firman-Nya, walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Milik Allah perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang munafik mereka tidak memahami. Yakni bayangan orang-orang munafikun kalau kita menahan, tidak memberikan donasi kepada para sahabat, Islam tidak akan jalan. Islam butuh dana, ya. Bayangan mereka, kalau mereka tidak memberi infak, tidak memberikan hartanya untuk membela Islam, oh Islam tidak akan jalan. Ya sudah, gembosi. Kamu jangan infak, ya. Percuma kamu infak sama si Muhammad, tidak ada gunanya. Allah Ta'ala membantah mereka. Walillahi khazainus samawati wal ard. Allah yang memiliki langit dan bumi. Islam itu agamanya Allah. Bukan agamanya sahabat. Agamanya Allah. Allah yang membawanya. Allah yang menurunkan Rasul dan kitab sucinya. Allah yang akan menanggung semuanya. Dan semua perbendaharaan langit dan bumi. Itu milik Allah. Mereka mau infak, mau tidak. Islam itu akan terus berjalan. Islam akan terus berjalan. Hawalal Yahud tafriqal muslimin. Waradzihim an dinihim. Demikian pula orang-orang Yahudi. Mereka berusaha untuk memecah belah umat Islam. Dan berusaha untuk memerutatkan mereka dari agama mereka. Jadi dari dalam ada, dari luar juga ada. Kalau dari dalam itu orang-orang munafikin yang mempeloporinya, ya mereka gembosi, ngomongi orang-orang yang mungkin dilihat kurang militan, setengah-setengah, separuh-separuh, ya digembosi, kasih was-was, ya kamu jangan ikut majlisnya Muhammad, ya. Kamu jangan ikut mereka, jangan infak kepada mereka, jangan kamu mendonasi hartamu kepada mereka. Ila akhirnya, digembosi. Dari luar, orang-orang kafir juga demikian. Ya, mereka berusaha untuk menutup jalan agar orang-orang itu tidak mengikuti ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Sebagian orang-orang ahlu kitab mengatakan, Aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirah la'allahum yarji'un. Kita membuat siasat. Bagaimana itu? Di awal siang kita masuk Islam. Nanti di ujung siang, yakni di waktu malam, kita murtad dari Islam. Tujuannya apa? Agar orang-orang Islam itu merasa rancu. Ya. Loh, kok itu kok keluar dari Islam? Kenapa? Loh, kok murtad? Kenapa? Apakah agamanya salah? Apakah ajaran Rasul itu sesat? Wa ila akhir. Jadi orang-orang Yahudi mereka membuat siasat, ya. Masuk ke dalam Islam, ya, syahadat di hadapan Rasul, masuk ke dalam Islam pagi hari, ya. Nanti sampai siang, ya, mendekati sore murtad, ya. Balik lagi menjadi orang Yahudi. Tujuannya apa? Agar orang-orang muslim itu merasa samar, merasa rancu. Loh, tadi kok masuk Islam? Sekarang kok sudah keluar, sudah murtad. Ada apa ini? Apa ajarannya Muhammad ini enggak benar? Wah, berarti kayaknya ini Islamnya ini agak kurang beres ini. Buktinya itu, banyak orang yang enggak suka dengan Islam, kemudian murtad. Ini tindakan orang-orang Yahudi yang berusaha untuk memecah belah Islam. Lakinnal khutata lam tanjah. Kata beliau, upaya mereka semua enggak ada yang berhasil. Orang munafikin berusaha gembosi, tidak berhasil. Bannya tidak gembos-gembos, tetap kencang. Ya, orang-orang Yahudi berusaha untuk membuat kesamaran, tidak bisa samar, tetap jelas. Li'anna Allah kasyafaha wa fadhahaha. Karena Allah Subhanahu wa Taala yang membongkar kedok mereka dan menjelaskan tentang makar jahat mereka. Mereka ada yang berupaya untuk menghasut Islam, langsung Allah menurunkan ayat, memperingatkan Nabi dan umat Islam dari bahayanya. Sehingga umat Islam terjaga ketika itu. Sudah kan? Baik. Adapun penjelasan yang selanjutnya, tentang upaya orang-orang non-muslim dan orang-orang munafikin untuk menghalangi umat manusia dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.